Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati memerah-merah bersatu. Getar seluruh jiwa terjurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenal. Kemesraan ini janganlah cepat.